lama sudah jauh ku pendam dalam bayanganmu. Luka yang telah kau tinggal masih dapat ku rasakan jelas dan tiada akan pernah. Yeah.